Kemudian pertanyaan berikutnya, beberapa waktu terakhir ini ada satu fenomena yang muncul di kalangan ikhwah salafiyun di seluruh negeri kita, yakni adanya keinginan ikhwah-ikhwah yang ingin mencari ma'isyah di negara Saudi Arabia dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, jika bekerja di sana akan dapat fadilah nilai tambah berupa berhaji setahun sekali, berumrah sebanyak-banyaknya selama ada kesempatan, sholat di Masjidil Haram yang mendapat pahala berlipat, gaji yang besar, dan lain-lain. Tidak sedikit ikhwan yang berangkat tersebut mendapat dukungan penuh dari istri-istri mereka. Bahkan istrinya lah yang menuntut seperti itu, karena alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, terbebani hutang. Bahkan juga ada yang ingin berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, yakni ingin menutup hutang orang tuanya, atau untuk menambah modal usaha, dan lain-lain. Apa nasihat antum dalam perkara ini, terutama untuk para ummahat yang memiliki suami yang punya rencana seperti tersebut di atas? Semoga ustaz dibimbing Allah untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, sehingga jawaban antum bisa menjadi bahan pertimbangan semua pihak yang terkait dengan masalah ini. Oh, ini dua pertanyaan lagi. Baik, kemarin sebelum sampai di Indonesia, ada kurang lebih 25 hari saya di Arab Saudi untuk melaksanakan umrah. Jadi dari Yaman, Allah mudahkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, kemudian di Arab Saudi selama 25 hari baik di Mekah maupun di Madinah. Nah, selama umrah tersebut saya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan ikhwan-ikhwan salafiyin yang sedang bekerja di sana. Bahkan pada Jumat kedua pagi hari saya diundang oleh mereka untuk menyampaikan tausiah di tempat tinggal mereka yang memang disediakan oleh perusahaan di lantai 5, di lantai yang paling atas di bawah jemuran-jemuran pakaian itu. Lebih dari 60 ikhwan salafin kita yang hadir di sana. Nah, ya sebagiannya ada yang baru ngaji, ada sebagiannya 1-2 yang masih simpatisan ingin ikut-ikut pengajian dan semisalnya. Nah, kemudian juga selain itu ada beberapa kali kesempatan saya berjumpa khusus dengan mereka. Pernah satu malam kita ngobrol-ngobrol berbicara di halaman Masjidil Haram sampai 12:30 dengan mereka. Ada sekitar 13 orang yang hadir ketika itu, ngobrol biasa. Kemudian yang datang ke penginapan lebih dari 3 kali. Ada yang datang 2 orang, ada yang datang 5 orang, ada yang datang paling banyak ketika itu 11 orang. Nah, ikhwan-ikhwan kita yang sebagiannya sudah saya kenal di Indonesia, sebagian yang lain baru kenal di sana. Nah, jadi inti dari setiap pertemuan itu adalah keluh kesah mereka. Inti dari pertemuan itu adalah keluh kesah mereka. Mulai dari hukum-hukum sholat, bayangkan. Mulai dari hukum-hukum sholat, sampai kemudian konflik dengan atasannya, konflik dengan mandornya. Nah, kemudian masalah dengan perusahaannya, kehidupannya, konflik dengan teman-teman sekamarnya, teman-teman ini dan itu. Kemudian masalah keluarganya, 1-2 di antara mereka sampai cerita kepada saya. Na'udzubillah. Satu cerita dari mereka, dari sekian puluh cerita yang saya dengar, bukan cuma belasan, sekian puluh cerita yang saya dengar dari mereka, itu yang paling menyedihkan. Na'udzubillah min dzalik. Istrinya selingkuh di kampungnya. Na'udzubillah. Salafi. Sampai selingkuh. Kenapa? Facebook. Suaminya berangkat kerja, cari uang, tiap bulan dikirim, sementara suaminya di sana lebih memilih hidup biasa. Hidup biasa itu maksudnya seadanya. Uang gajinya itu dikirim penuh ke istrinya. Nah, tidak usah disebut nama dan nama daerahnya, nggak perlu. Tapi ini kasus. Itu datang ke penginapan saya sampai sangat sedih sekali. Alhamdulillah, ikhwannya sudah pulang untuk ya khusus masalah ini, putus kontrak akhirnya. Saya bilang sudah pulang aja mas, selesaikan masalah ini dan itu. Na'udzubillah. Nah, itu sampai kejadiannya seperti itu. Keluh. Jadi intinya ya, inti dari beberapa pertemuan saya dengan ikhwan-ikhwan yang kerja di sana ya, kan di sana namanya perusahaan Bin Laden ya. yang proyek perluasan Masjidil Haram dan sebagainya itu. Jadi inti dari pertemuan itu adalah keluh kesah mereka sebagai seorang TKI. Keluh kesah mereka sebagai seorang TKI. Ternyata kenyataan itu tidak seindah angan-angan. Kenyataan itu ternyata tidak seindah angan-angan. Inginnya semangat begitu. Kemudian mereka akhirnya brol, kalau bahasa kita brol itu metu semua, keluar semua. Mulai dari misalkan tadi disebutkan umroh, ternyata banyak di antara mereka sampai sekian bulan belum sempat melaksanakan umroh. Ya ke sana kerja kok visanya bukan visa umroh, harus ikut perusahaan. Jadi mereka itu ya, kalau kita bayangkan sekarang berangkat dari Jakarta ke Jeddah, nanti dari Jeddah ke Mekah, itu bukan dalam keadaan berpakaian ihram, pakaian biasa. Karena niatnya ke sana bukan, nggak boleh oleh perusahaan itu. Kok masuk ke Mekah pakai baju ihram, jangan dibayangkan seperti itu. Ini sampai ke Mekah, sampai Mekah sudah tawaf ini dan itu belum umroh. Apalagi haji. Nah, haji itu nanti kalau misalkan tidak dapat izin, sebagian ikhwan kita kemudian memaksa, kan gitu, dipotong gaji, harus bayar ini. Kalau misalkan pun resmi, tetap bayar juga, bukan kemudian gratis. Orang berhaji itu, walaupun orang Saudi sendiri, jangankan kita yang TKI, yang orang Saudi sendiri, orang Saudi sendiri mau haji tetap bayar kok, karena dia menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, beberapa ikhwan kita, mereka sendiri yang berkeluh kesah ya, mereka sendiri berkeluh kesah ini dan itu. Nah, maka wallahu alam, kalau saya sendiri melihat dan mendengar informasi dari mereka, dari orang-orang yang sudah saya kenal baik sejak di Indonesia, sama sekali saya tidak menganjurkan bahwa mereka, bahkan mereka berpesan, Ustaz, itu disampaikan ke saya, Ustaz, saya titip pesan. Saya masih ingat itu di halaman Masjidil Haram, di depan pintu Malik Fahad, di depan apa Rolex. Mereka berpesan kepada saya, Ustaz, tolong sampaikan untuk saudara-saudara kami salafiyin di Indonesia. Apa yang kami rasakan di sini, jangan sampai mereka rasakan juga. Keluh kesah kami ini. Kami minta bantuan Ustaz menyampaikan, kenapa? Karena kalau kami yang menyampaikan, khawatirnya ada prasangka buruk. Pengennya dipek dewe. Enak kok, gak pengen dibagi-bagi sama yang lain. Jadi informasi itu harus imbang. Katakan sekarang ada pihak yang mencari tenaga kerja. Kalau kita sebutkan broker ya, orang-orang broker dari PJTKI itu perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, nyari orang sini, ngumumkan ada fasilitas ini dan itu kan dari brokernya. Tapi coba cari informasi dari mereka yang sudah berangkat ke sana. Mungkin 1-2 ada yang sukses, kita katakan sukses, enak di sana, senang pekerjaan begini, itu bisa ini, mungkin. Tapi globalnya secara umum tidak seperti yang bayangkan. Buktinya lebih dari 10 orang yang sudah keluh kesah kepada saya, tolong Ustaz sampaikan kepada ikhwan-ikhwan salafiyin, tolong agar keluh kesah kami itu tidak dirasakan oleh mereka. Sekarang saya berikan beberapa gambaran keluh kesah mereka. Mulai dari penginapan sekarang. Perusahaan itu memang menyediakan penginapan. Jadi semacam apartemen itu disediakan, yang pernah saya datangin di sana, berkunjung ke sana, Allah mudahkan, itu 5 tingkat. 5 tingkat itu sekian kamar. Tiap kamar itu berapa orang? Jangan dibayangkan semuanya salafi. Bayangkan sekarang kita yang sudah biasa ngaji ini dan itu, tinggal satu kamar 10 orang, yang salafi 2, yang lainnya awam, bahkan orang LDII, orang ini dan itu. Kita mau tidur sebelahnya yang diputar apa Zainuddin MZ, yang sebelah sana pojokan yang diselkan rock and roll dan rasis misalnya. Ada yang seperti itu. Enggak pecah kan dalam satu kamar, karena orang awam. Bukan kita yang ngatur loh, perusahaan yang ngatur. Karena fakta yang seperti itu di lapangan, maka sebagian ikhwan kita yang alhamdulillah Allah berikan ghirah, rasa cemburu dalam hal agama kepada mereka, akhirnya keluar uang sendiri. Mereka izin dari perusahaan untuk tinggal di luar, ngontrak sendiri, bayar tapi urunan. Alhamdulillah kemarin selama umrah saya pun dimudahkan Allah berkunjung ke salah satu kontrakan mereka, tinggi di atas gunung itu, di daerah Ajiat. Itu mungkin ada 1000 anak tangga naik ke sana. Capek sekali. 1000 anak tangga, itu Mekah kelihatan itu tingginya. Kenapa mereka pilih tempat itu? Untuk cari murah. Lokasinya memang sangat tinggi sekali. Per bulannya cuma 600 real. 600 real itu kalau 600 kali 3200 sekarang, kurang lebih berapa itu? 600 real ya 2 juta ya, katakan 2 juta ya, 2 juta. Nanti 2 juta itu dibagi, ada ikhwan kalau yang saya temukan di sana ada 8 orang. 2 juta dibagi. Itu sudah mengurangi gaji loh itu. Kenapa mereka memilih tempat itu? Cari yang murah, di bawah mahal sekali. Kenapa mereka milih kontrak? Karena kondisi di penginapan di asrama mereka ya bukan salafi kondisinya, komunitasnya. Campur baur aduk, ini bahkan sebagian besar yang mereka tidak sholat. Karena broker-broker itu kan yang paling penting cari tenaga kerja. Nah, sehingga jangan dibayangkan orang yang berangkat ke sana terus baik-baik semua. Ada yang bahkan tidak sholat sama sekali. Itu dari penginapan saja. Nah, penginapan saja. Belum nanti masalah sholat. Satu pertanyaan yang sampai kepada saya ketika itu dari beberapa ikhwan yang ikut kerja di Bin Laden. Ustaz, kami zikirnya itu gimana setelah sholat? Zikir sholat itu saja sampai tidak sempat. Kenapa? Absensi. Sekarang misalkan ya, kalau ini gambaran ilustrasi saja. Sekarang sholat zuhur jam 12. Ini contoh saja. Zuhur jam 12. Jam setengah satu harus masuk. Ya seperti orang kerja di Indonesia lah. Memang kalau waktu sholat azan harus selesai bubar. Bubar kerja terus kemudian sholat di Masjidil Haram. Tapi press absensinya itu, kehadirannya itu, sampai mereka mengatakan tidak sempat zikir di tempat. Karena kaitannya kan kalau di Masjidil Haram kan ada sholat jenazah itu. Mereka tanya, mana yang lebih didahulukan Ustaz? Sholat jenazah atau zikir? Kalau kami sholat jenazah gak bisa zikir. Kalau zikir gak bisa sholat jenazah. Waktu itu saya jawab, sholat jenazah dulu, kemudian zikirnya sambil jalan menuju tempat kerja. Karena apa? Jaraknya itu jauh. Dari tempat kerja ke lokasi sholat itu, Masjidil Haram yang luas itu dipartisi sekarang dibagi. Ada beberapa ikhwan sampai di lantai 3, turunnya butuh waktu. Memang benar, antara azan dan iqamat itu panjang. Tapi kan jarak tempat lokasi kerja mereka, titik kerjanya sampai ke Masjidil Haram yang dipakai untuk sholat itu kan jauh. Butuh waktu, nanti proses sholat kembali butuh waktu lagi. Itu masalah zikir saja. Artinya, kalau tadi iming-iming sholat di Masjidil Haram, iya sholat di Masjidil Haram. Tapi tenang apa enggak? Kan gitu. Tenang apa enggak? Contoh yang lain yang disampaikan mereka kepada anak, kepada saya, sholat asar atau sholat maghrib. Nah, yang namanya orang kerja itu di Bin Laden di Mekah itu proyek perluasan Masjidil Haram, oleh perusahaan disediakan bis gratis antar jemput, tapi pada jam-jam tertentu. Jarak dari Masjidil Haram lokasi kerja mereka sampai ke penginapannya kurang lebih 5 km. Kurang lebih 5 km. Di titik-titik tertentu ada fasilitas bis. Nah, apa namanya, sholat maghrib. Begitu ya, sholat maghrib. Itu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan sudah mulai bubar, pengen kembali ke penginapan. Ini kalau ingin ngejar bis, ngejar bis, gak dapat berjamaah. Sekalipun dapat berjamaah, telat. Karena untuk sampai ke penginapannya, yang penginapannya memang ada masjidnya, ini butuh waktu, belum kalau macet. Tapi kalau dia milih sholat di Masjidil Haram, gak dapat fasilitas bis. Pulang ke penginapan, bayar. Nah, sebagian ikhwan kita yang sungguh-sungguh, yang apa namanya bersemangat, mereka rela keluar koceknya nih. Untuk bayar pulang ke penginapan, bayar sendiri, naik taksi, naik bis umum. Tapi kalau yang lebih milih duit, ya tetap naik bis gratis, sholatnya itu. Yang kemudian, na'am, barakallahu fikum, kemudian sholatnya tidak terpenuhi. Yang seperti itu. Nah, apalagi ayyatuhal ummahat wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kalau misalkan ada apa itu suami ingin kerja seperti itu karena alasan ini dan itu, juga tolong diperhatikan. Nah, bahwa kehidupan di Mekah itu sangat sangat menguji iman sekali. Iman itu kan kadang naik, kadang turun. Iman itu kadang naik, kadang turun. Apalagi kalau sudah punya istri, punya anak-anak. Begitu. Pisah seminggu, pisah dua minggu masih kuat. Tapi kalau misalkan 3 bulan, 4 bulan, padahal kontraknya 2 tahun, jangan dikira 2 tahun itu cepat, lama sekali. Apalagi dalam kondisi kerja. Nah, dalam kondisi kerja, mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Tapi informasi ini harus disampaikan. Dan insya Allah semua pun tahu bahwa jamaah umroh ataupun jamaah haji yang sampai di Mekah itu kan dari berbagai penjuru negeri. Nah, dan bisa dikatakan mayoritas itu mereka orang-orang awam yang tidak mengerti hijab. Yang tidak mengerti hijab dari seluruh penjuru negeri, dari seluruh penjuru dunia. Nah, kalau dalam bahasa kita, mohon maaf sekali, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang muda, ada yang tua, ada yang biasa-biasa saja, ada yang menggoda. Kan begitu. Maka sebagai seorang istri harusnya cemburu. Karena itu pengakuan dari saudara-saudara saya kemarin selama umroh itu. Itu pengakuan curhat dan keluh kesah mereka. Nah, sampai-sampai ketika saya kumpul dengan mereka itu, sempat terdengar oleh telinga saya, itu kita sedang membentuk halakoh ya, saya sedang berbicara menghadap ke ikhwan yang sebelah kiri. Sebelah kiri saya sedang ngobrol asik begitu. Kemudian nyeletuk ini ikhwan yang ada di sebelah kanan saya, "Wah, ayunnya kayak berbi." Astagfirullah. Itu terdengar oleh saya. Ya, saya berusaha memberikan nasihat. Akhirnya mereka mengaku. Ini ngomong kayak gitu. Iya. Jujur sekali. Mungkin dia tidak punya maksud ya. Dia tidak punya maksud, tapi itu untuk menunjukkan bahwa itulah kondisi mentalnya mereka. Rindunya sampai seperti itu. Jadi anak sudah ngobrol sama sebelah kiri, saya gitu sing sebelah kanan, "Wah, ayunnya kayak berbi." Pak wong memang mau ngapak waktu itu dia. Jadi bahasa ngapak asli wong. "Ayunnya kayak berbi." Ya, sebagai seorang istri semestinya cemburu lah. Semestinya cemburu. Nah, karena iman itu kan apa? Kadang naik kadang turun. Bagaimana iman itu mau dijaga di sana? Taklim itu tidak ada di sana. Katanya belajar ke masyaikh di Masjidil Haram, sudah capek mas. Kerja dari pagi sebelum subuh berangkat, pulang jam 5:30, 6. Mau mandi di mana? Pekerjaan itu pekerjaan berat, pekerjaan bangunan semua, kayu, besi, angkat ini, angkat itu. Beberapa ikhwan bilang, "Ustaz, kami dalam 1 bulan itu bolosnya sudah berapa hari?" Kenapa? Capek, jenuh. Itu pengakuan mereka loh. Ini informasi tidak saya buat-buat. Informasi ini tidak saya buat-buat. Demi Allah saya tidak buat-buat. Asli pengakuan dari mereka. Bolos. Mereka bilang, "Ini malam ini saja saya bolos, Ustaz. Lebih milih ketemu antum daripada kerja." Kapan ketemunya? Mereka bilang tidak ada taklim selama 2 tahun itu. Ikut masyayikh. Yang mereka ikuti rutin hanya majelisnya Syekh Rabi. Tiap Jumat sore. Nah, tapi untuk yang namanya taklim rutin, siraman rohani, ini dan itu, tidak semeriah dan tidak semakmur kita yang ada di Indonesia. Maka bisa kita nyatakan ya, kualitas imannya pun akhirnya turun, lemah. Nah, ada yang coba-coba nekat ini. Jadi di sana itu ada lembaga resmi memang, namanya Jaliyat. Jaliyat itu kan lembaga penyuluhan Islamic Center. Tapi sekarang ini yang pegang adalah orang-orang turadi, orang-orang sururi. Ada sebagian ikhwan 1-2 yang kemudian, yang penting ngaji, sesuai orang ngaji ini. Maksa, ya alhamdulillah, maksa ikut di sana. Ya kena terbawa. Iya, na'udzubillah, suaminya berangkat, pulang jadi sururi. Pulang, na'udzubillah. Kenapa saya katakan, saya tidak menakut-nakuti, karena ini sudah terjadi. Karena tadi itu, karena sudah lama gak ngaji, yang penting kan ngaji Al-Quran, hadis, sururi ya kaitannya dengan ini saja, akhirnya gampang-gampang ya kan, yang penting ngaji. Pulang jadi sururi. Na'udzubillah. Padahal mangkate itu salafinya deles. Na'udzubillah. Iya. Dan sebagian besar di kalangan ikhwan-ikhwan kita di sana, kalau menurut cerita mereka, inginnya putus kontrak. Ingin putus kontrak itu gak ingin menyelesaikan kontrak sampai 2 tahun. Yang penting besok aja anak pulang juga, Ustaz. Jadi mereka rata-rata ketika berkeluh kesah, menceritakan susahnya kerja di sana, kerja ngikut orang itu, saya memberikan nasihat, "Mas, hidup di dunia ini cuma sekali." Itu nasihat yang saya sampaikan kepada setiap orang yang berkeluh kesah itu. "Mas, hidup di dunia itu hanya sekali. Carilah rohah nafsiyah, ketenangan batin, kepuasan jiwa. Sekarang saya jujur tanya kepada antum, lebih tenang di mana? Di sini atau di rumah bersama istri dan anak-anak? Tolong jujur mas jawabnya." Semua yang saya tanya, jawabannya, "Ya lebih milih dengan istri dan anak-anak, Ustaz." Nah itu. Kita kerja cari uang itu sebenarnya untuk siapa sih? Untuk membahagiakan istri dan anak kan? Biar kita senang ya. Sekarang lebih bahagia mana? Di rumah atau di sini? "Oh, gajinya besar." Kata siapa gajinya besar? Mereka mengaku sendiri kok, dibanding dengan kerja berat yang mereka lakukan, gaji yang mereka terima masih terlalu kecil. Jadi gaji besar itu jangan dinilai atau dibandingkan dengan gaji rata-rata di Indonesia, UMR Indonesia, jangan. Tapi cara berpikir mereka sekarang sudah berangkat di sana ya. Mereka bilang, gaji yang kami terima Ustaz, itu masih terlalu kecil dibandingkan beratnya kerja yang harus kami lakukan. Ya, kerjaan berat gajinya berapa sih? 1.200 real ini, 3 juta, 5 juta, 6 juta. Apalagi cuma buruh kasar. Nah, belum lagi nanti proses pemberangkatan dari sini sampai ke sana yang ternyata dibohongin sama PCTKI-nya, ada manipulasi data. Lebih bagus lagi suaminya didorong tolabul ilmi, Mas mangkatoning Yaman, Mas. Kalau berangkat di Yaman, Masya Allah, suaminya lebih terjaga. 3 tahun di Yaman gak pernah lihat perempuan, karena di pondok terus. Lah kalau dorong-dorong suaminya berangkat ke Saudi untuk kerja di sana, ya sama saja. Mas mangkaton yang Saudi lihat sepuas-puasnya semua jenis wanita di dunia ini. Itu kasarannya sih seperti itu. Ya jangan sampai lah, cemburulah sebagai seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang sudah sampai di sana saja pengen pulang kok. Itu tadi pesan dari mereka menyampaikan ke ikhwan-ikhwan di Indonesia agar tidak ikut berkeluh kesah seperti yang mereka alami. Mas ini. Ini satu lagi. Satu lagi. Ini fakta semua ini. Betul. Tapi pertanyaan yang terakhir, ada seorang ummahat yang mengeluhkan tentang akhlak suaminya. Yakni suami tersebut memiliki kebiasaan yang kurang baik di sisi ummahat yang bertanya ini. Suami ini memang bekerja hampir setiap hari dengan rentang waktu dari pagi hingga larut malam. Kebiasaannya apabila pulang kerja dalam keadaan inginnya disiapkan segala sesuatunya seperti minuman yang sudah siap, makan malam yang juga mintanya diambilkan. Yang menjadi muskilah, terkadang sang istri tersibukkan dengan anak-anaknya yang banyak sehingga tidak sempat menyiapkan makanan dan minuman untuk sang suami yang pulang malam tersebut. Sehingga timbul kejengkelan pada hati sang istri, sehingga muncul ucapan, Apakah beratnya mengambil nasi dan minuman sendiri? Ya, kami tahu seharian kerja sehingga badan menjadi lemah. Tapi apa tidak berpikir bahwa istri juga punya pekerjaan sehari-hari di rumah yang membuat payah badan dan pikiran? Apa nasihat Ustaz untuk suami yang memiliki kebiasaan seperti ini? Berat ini. Pertanyaannya berat. Karena penyelesaiannya harus sistematis. Sistematis artinya terencana, terpola. Dari yang paling dasar sampai kemudian yang seperti ini. Ini harus dimulai dari pendidikan pra suami dan pra istri. Ini kalau kita berbicara lebih luas lagi loh. Artinya ini kan masalah ya. Tapi masalah ini kan ada sebabnya, ada sumbernya. Jadi ada namanya pendidikan pra suami, pendidikan pra istri. Maksudnya apa? Sebelum seorang laki-laki jadi suami, harus belajar dulu suami itu seperti apa hak dan kewajibannya. Seorang wanita ingin menjadi istri, sudah mau menikah. Sebelumnya yang harus dia siapkan itu bukan kesiapan mentalnya, bukan izin orang tuanya, bukan nanti surat-surat izin, surat-surat resminya, itu nanti nomor dua. Sebenarnya pendidikan ilmu untuk menjadi seorang istri itu seperti apa? Nah, itu ada namanya pendidikan pra suami, ada namanya pendidikan pra istri. Tetapi semua ini ayatul hal ummahat wal akhwat dan juga sebagian ikhwan yang hadir di sini, yang paling terpenting itu justru adalah saya sebutkan di depan tadi, komunikasi, tafahum, saling memahami. Suami punya kekurangan, suami punya kelebihan. Istri punya kekurangan, istri punya kelebihan. Nah, siklus emosi suami istri pun berbeda-beda. Nah, siklus emosi itu ada. Kita semua pasti bisa merasakannya kalau ingin mencari siklusnya masing-masing. Tapi kalau belum menyadari ilmu siklus ini ya susah. Masing-masing kita itu punya siklus emosi. Saya misalkan sudah tahu dalam 2 pekan sekali itu pasti ada saat-saat emosi itu naik memuncak. Nah, harus disiasati sebelum ketika mulai masuk siklus emosi, harus bagaimana caranya disiasati. Ada yang siklusnya sehari sekali harus marah. Ada yang seperti itu. Iya. Ada siklusnya seorang istri hari-hari setiap hari harus ngomong itu. Nah, itu kalau kita sudah sama-sama sering memahami siklusnya. Atau mungkin siklus itu bukan dari rentang waktu, tapi dari faktor penyebab. Kalau kejadian ini, pasti suami saya marah. Kalau kejadian seperti ini ada, pasti istri saya emosi. Nah, itu harus saling memahami. Memahami itu menguasai dan apa namanya, mengerti tentang watak dan karakter pasangannya masing-masing. karakter dan wataknya masing-masing. Ya kalau sekarang terkait tentang pertanyaan ini, nah terkait tentang pertanyaan ini memang ya harus dijawab seadil-adilnya. Dijawab seadil-adilnya itu, ini kan kasusnya tentang suami yang kalau kerja pulang sampai larut malam. Kemudian ketika dia sampai di rumah, inginnya disiapkan ini dan itu. Misalkan, ya harus dijawab seadil-adilnya. Nasihat untuk istri semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh suaminya. Disiapkan makanan, disiapkan ini dan itu. Nah, kalau nasihat untuk suami, ya harus mengerti tentang kesibukan istrinya yang memang punya tanggung jawab ini dan itu. Nah, itu kan nasihat namanya. Tapi ada lagi yang lebih indah dari itu. Nah, justru berusaha untuk saling memberikan yang terbaik. Untuk istri, sebelum suami meminta diambilkan, istrinya sudah mengambilkan, menyiapkan makan, minum dan ini sebelum diminta. Suami misalkan sebelum disiapkan oleh istrinya sudah menyatakan, sudah dek, kamu sudah capek seharian, biarkan saya yang ngambil sendiri. Itu misalkan sudah dimulai, itu luar biasa indah dan harmonisnya. Misalkan ya, iya, suaminya sudah harus mengerti dulu, sudah dek, nggak usah, biar saya ngambil sendiri, kamu kan sudah capek, saya ngerti kok kalau kamu itu capek, saya ngambil sendiri. Itu nanti akan muncul rasa saling mengalah akhirnya. Kalau dalam Islam itu kan ada namanya tawadhu itu artinya mengalah ya. Nabi mengatakan siapa saja yang tawadhu, Allah akan angkat dia. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah, kata Nabi. Siapa yang merendah, Allah akan tinggikan dia. Tapi siapa yang berusaha untuk tinggi, Allah akan jatuhkan dia. Itu sudah hukum sunnatullah. Hukum Islam ya, saya ulangi lagi, kalau kita mengalah merendah, Allah akan tinggikan kita. Sama juga prakteknya dalam kehidupan rumah tangga. Kalau istri mengalah, suami itu akan berusaha mengangkat istrinya setinggi-tingginya. Sama halnya kalau suami itu mau mengalah, istri itu akan lebih hormat dan lebih memuliakan suaminya setinggi-tingginya. Tapi kalau sama-sama tinggi, ya ma'assalamah. Iya, kalau sama-sama tinggi, konflik itu akan tetap terus terjadi. Sekarang kita bayangkan kasus ini tadi. Suami pulang larut malam, istri sudah capek ngurusi anak-anak ini dan itu. Suami datang, kalau kita lihat dari sisi suami ya, suami datang, assalamualaikum, minta maaf kepada istrinya, maaf saya pulang malam-malam, karena ini semua saya lakukan pulang malam ini karena untuk kamu dan anak-anak kita. Kalau bukan karena untuk kamu, gak mungkin kok saya kerja sampai malam. Ini kan kata-kata indah sudah. Masuk rumah itu sudah rayuan. Kan gitu. Saya itu capek, tapi capek saya itu hilang kalau sudah lihat kamu. Misalkan, capek saya itu hilang setelah melihat anak-anak kita, masya Allah sudah dimandikan, sudah ini dan itu, seneng. Suaminya mau mengalah seperti itu, minta maaf. Hilang, sudahlah, saya tak ngambil makanan dan minuman sendiri. Atau kalau perlu saya yang masak sendiri, popie. Misalkan ini kan, contoh. Ini kalau kita lihat dari suaminya, ya suaminya yang hadir di sini ya jangan tersinggung. Memang seperti itu seharusnya, harus sama-sama turun agar sama-sama naik nantinya, kan gitu. Kalau kita berbicara tentang istri misalkan, seorang istri ketika lihat suaminya datang seperti itu langsung disambut, masya Allah mas, jazakallah khairan, saya tahu kamu kerja seperti itu sampai capek larut malam ini itu karena saya, kan gitu, begitu. Untuk anak-anak kita saya mengerti, pokoknya apa yang bisa saya lakukan buat kamu, air panas saya buatkan untuk mandi anget. Nanti pakaiannya minta warna apa? Biru, hijau, yang mas senengin apa? Kan gitu. Mau makan apa? Sebelum pulang kok saya di SMS, dek, minta dibuatkan pecel lele. Kan gitu misalkan. Sudah SMS dulu. Tapi ya suaminya paham, jangan cuma minta tapi dikirimi duit juga. Jangan sampai minta pecel lele tapi enggak dikasih duit untuk beli lelenya. Itu namanya saling paham ya. Saling komunikasi seperti itu masya Allah. Jadi memang kehidupan rumah tangga itu mini kehidupan kita yang lebih luas, bertetangga, bermasyarakat, berpesantren, itu mini kehidupan kita itu dalam rumah tangga. Kalau kita sudah sama-sama saling memahami, saling klop, saling mengalah lah, itu kita tidak akan tidak akan terhina. Kita kalau mengalah tidak akan terhina, justru Allah akan angkat derajat kita, justru cinta itu akan semakin kuat. Tapi kalau sama-sama tinggi, ya seperti saya bilang tadi, ma'assalamah. Na'udzubillah, kan gitu. Jadi nasihatnya seperti itu, lebih baik menjaga komunikasi, sama-sama saling mengalah saja. Jangan menyalahkan suaminya pulang kerja sampai larut malam, menyalahkan istrinya karena pulang malam-malam capek cari kerja nggak disiapin makan, istri yang nggak tidak tahu diri misalkan. Ya tidak seperti itu, sama-sama saling memahami. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pihak yang salah, gitu. Tidak ada pihak yang salah, tapi kedua-duanya harus saling tidak menyalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan atau kalimat-kalimat yang tidak pas untuk pendengaran kaum wanita. Tapi itu yang bisa, yang bisa. Wallahu a'lam bishawab. Semudah-mudahan Allah berkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian dari Ustaz Mukhtar Hafidhahu Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairan.